matamu saat engkau pergi. Coba untuk tidak menangis, namun aku menangis saat engkau pergi. Sayang, tak kuat melepasmu. Sayangku, sadarlah bahwa ku merindukan dirimu. Sayangku, sadarlah bahwa ku membutuhkanmu. Mohon tunggu dulu, ku ingin balik sebentar saja. Ini yang terakhir ku melihat kamu. Mohon jangan lupakan diriku. Mohon jangan lupakan diriku. I'm not.